fil bahri ila al khadir. Bab apa yang disebutkan tentang berangkatnya Musa sallallahu alaihi wasallam di lautan untuk bertemu dengan Al-Khadir. Wa qawlihi ta'ala, dan penjelasan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda. Bolehkah aku mengikuti engkau wahai Khadir? Yani Allah subhanahu wa ta'ala menghikayatkan perkataan Musa ketika dia telah bertemu dengan Al-Khadir. Maka dia mengatakan, bolehkah aku mengikuti engkau agar engkau mengajarkan kepadaku bimbingan-bimbingan dari apa yang telah engkau diajarkan, yaitu ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini, di mana beliau menyebutkan tentang kisah perjalanan Musa alaihi salam untuk bertemu dengan Al-Khadir, yaitu salah seorang dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepadanya ilmu. Dan nanti akan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hadis yang menjelaskan tentang sebab terjadinya pertemuan antara Musa alaihi salam dengan Al-Khadir. Disebutkannya permasalahan ini atau bab ini dalam Kitabul Ilm untuk menjelaskan tentang pentingnya melakukan rihlah, melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Bahwa ilmu itu didapat dengan mendatangi seorang syekh, ataukah mendatangi seorang yang membuka majalisul ilm, majlis-majlis ilmu. Lalu kemudian di sana terdapat para thalabatul ilm, para penuntut ilmu yang belajar. Ilmu tersebut tidaklah didapatkan dengan duduk di rumah dan tidak keluar dari rumah dengan alasan bahwa cukup saya membaca dari kitab, cukup membaca dari buku. Di dalam rumah semuanya ada. Ada Sahihul Bukhari, ada Sahihul Muslim, ada kitab-kitab yang lainnya, ada Tafsir Ibnu Katsir atau yang lainnya, sehingga merasa cukup menjadikan kitab-kitabnya sebagai gurunya. Lalu dia belajar sendiri dan tidak belajar langsung kepada seorang yang alim atau yang akan mengajarkan kepada dia kitab tersebut dari mereka yang memahami, yang ahli. Maka ini adalah kekeliruan. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu bisa dapatkan dengan belajar. Belajar itu ada yang membimbing. Apakah dia seorang alim atau seorang syekh atau seorang ustaz yang menguasai ilmu tersebut. Sebahagian para ulama mengatakan, man kana syaikhuhu kitabah khata'uhu akthar min shawabih. Barang siapa yang gurunya itu kitabnya, kesalahannya lebih banyak daripada kebenaran yang dia dapatkan. Bukan berarti membaca kitab itu tidak berfaedah, tidak bermanfaat, bahkan punya manfaat yang besar. Akan tetapi mencukupkan hanya dengan itu, tanpa bimbingan dari seorang alim, maka mungkin dia akan terjatuh ke dalam pemahaman yang salah, dalam keadaan tidak ada yang membenarkannya, membetulkan pemahamannya. Maka dibutuhkan seorang itu keluar dari rumahnya, mendatangi majelis-majelis para ulama untuk menuntut ilmu, bahkan melakukan rihlah sekalipun, perjalanan yang jauh, walaupun harus melewati lautan, harus menyeberang ke negeri yang lain dalam rangka talabul ilm. Maka ini merupakan sunnah dari sunnatul anbiya'i wal mursalin. Sebagaimana Musa alaihi salam, beliau keluar untuk menuntut ilmu, belajar. Tatkala beliau telah mengetahui ada seorang dari hamba Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya ilmu yang tidak diberikan kepada beliau, Musa alaihi salam. Maka semangat Nabi Musa alaihi salam untuk belajar, maka dia berharap dan memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan hamba tersebut dalam rangka talabul ilm, menuntut ilmu. Dan ini adalah merupakan sunnatus salaf. Para ulama salaf, mereka dikenal sebagai orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam memelihara agama ini, menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain, untuk menuntut ilmu. Dan mereka mengatakan, inna Allah azza wa jal yadfa'ul bala' an hadhihi al-ummati bi rihlati ashabil hadith. Sesungguhnya Allah jalla wa ala menolak adanya musibah dari kalangan umat ini disebabkan karena adanya ahlul hadith, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melakukan rihlah, yang melakukan rihlah, perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu. Kalau dahulu keterbatasan kendaraan yang sifatnya masih sangat sederhana sekali, unta, kuda, keledai, ini adalah kendaraan yang umum yang dipakai oleh kaum muslimin pada saat itu. Dengan kendaraan-kendaraan tersebut, yang kalau dibandingkan dengan kendaraan sekarang, tidak bisa dibandingkan. Kalau zaman sekarang, seorang bisa melakukan perjalanan dari satu negeri ke negeri yang lain, yang ditempuh dalam waktu singkat. Kalau seorang misalnya dari Indonesia, Jakarta ke Arab Saudi, itu butuh waktu perjalanan berapa lama? Tanpa transit langsung berapa lama itu? 9 jam kurang lebih, 9 jam. Kalau pakai unta, pakai kuda lah, kuda nggak bisa dibandingkan. Nah, akan tetapi kondisi demikian pula himmah, semangat yang ada pada zaman itu memudahkan mereka untuk keluar melakukan rihlah. Dulu mungkin mereka tidak mengenal yang namanya batas negara, hendak memasuki negara yang lain harus pakai paspor. Iya kan? Nah, harus ada catatan ini dan itu. Ruwet kalau sekarang ini. Kendaraan mudah. Namun untuk masuk ke sebuah negeri yang di sana ada alim, sulit. Sangat sulit sekali. Hanya beberapa negara yang memungkinkan untuk itu. Nah, belum lagi tinggalnya, masih was-was, memungkinkan untuk tinggal lama atau tidak. Kalau dahulu, mungkin tidak ada batasan. Seorang mau tinggal di situ, bermukim di situ, sampai mati pun tidak jadi masalah. Demikian pula, perbedaan dalam hal himmah, semangat. Semangat mereka yang luar biasa. Dengan semangat orang-orang sekarang yang lemah. Yang lemah. Disebabkan karena hubbud dunia. Disebabkan karena kondisi. Yang menyebabkan terjadinya perbedaan tersebut. Oleh karena itu zaman para ulama salaf. Zaman yang penuh barakah. Perjalanan mereka mendatangkan barakah di berbagai tempat. Para muhaddisin, para ulama tersebar di berbagai negeri pada waktu itu. Sekarang berbeda kondisinya. Yang ada di berbagai negeri ya ini. Ada mereka dari kalangan ulama, ulama usu. Yang tidak membimbing umat kepada kebaikan kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada seorang, diberikan taufik untuk menuntut ilmu dengan ikhlas dan dia membenarkan hatinya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan kebaikan yang besar. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Siapa yang diberikan al-hikmah itu maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dengan syarat ikhlas. Sebab menuntut ilmu adalah merupakan ibadah. Dan setiap ibadah dibutuhkan keikhlasan. Dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Termasuk datangnya kita ke majelis ilmu seperti ini dibutuhkan keikhlasan, al-ikhlas dalam menuntut ilmu, dalam mendapatkan faedah-faedah ilmu. Barang siapa yang menuntutnya dengan ikhlas maka sungguh dia telah mendapatkan taufik, dia akan diberikan taufik dan dia akan diberikan kemudahan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Namun apabila seorang menuntut ilmu dengan tujuan, tujuan-tujuan tertentu, bukan karena keikhlasan, tidak mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak akan berarti. Man ta'allama 'ilman liyumariya bihi al-ulama aw liyumariya bihi al-ulama liyubahiya bihi al-ulama liyumariya bihi al-sufaha aw liyasrifa wujuhan nasi ilayhi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mempelajari ilmu dengan tujuan bermegah-megahan di hadapan para ulama ya, supaya juga dia mau dianggap sebagai seorang alim atau ingin mendebati orang-orang bodoh atau untuk memalingkan wajah manusia kepadanya sehingga orang-orang memuji-mujinya, maka hendaklah dipersiapkan tempat duduknya dalam neraka waliyadzu billah. Oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, al-ikhlas sangat penting dalam menuntut ilmu. Dengan keikhlasan itu seorang akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmunya. Sebab yang terpenting dari ilmu itu adalah amal. Seseorang menuntut ilmu sekian tahun lamanya, tapi tidak diberikan taufik untuk mengamalkan, tidak bermanfaat. Laisa al-ilmu bikathrati riwayati wal kutub, innamal 'alimu man ittaba'a sunan. Bukan ilmu adalah seseorang memiliki banyak riwayat, banyak kitab. Tapi ilmu itu adalah seorang yang berilmu itu adalah seorang yang mengikuti sunnah. Sehingga apabila seorang diberikan taufik untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang akan bermanfaat. Itulah ilmu yang barokah. Inilah yang membedakan ahlu sunnah dengan ahlul hawa. Ahlu sunnah, mereka mendapatkan satu hadis, mereka mempelajari satu hadis, dua hadis, mereka amalkan. Idza aradta an tahfadz al-hadits fa'mal bihi, kata para ulama. Jika engkau hendak menghafal hadis, amalkan. Berbeda dengan ahlul hawa. Mereka telah melewati sekian hadis-hadis dibacakan kepada mereka, bahkan mungkin Sahihul Bukhari tamat, Sahih Muslim selesai, Tafsirul Quran selesai, tapi tidak memberikan perubahan pada dirinya, tidak memberikan pengaruh dalam kehidupannya, dalam akhlaknya. Ya, ini disebabkan karena tidak ada keikhlasan. Mungkin tujuannya ketika menuntut ilmu untuk mendapatkan bahagian dari dunia, maka dia berusaha untuk mendapatkan jenjang keilmuan yang tinggi agar mendapatkan gelar. Kalau sudah mendapatkan gelar, sudah mendapatkan jabatan, dapat titel, dapat pujian, nah itulah tujuannya, akan menghasilkan. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, al-ikhlas. Maka Musa alaihissalam berangkat untuk bertemu dengan Al-Khadir. Lalu kemudian beliau hendak menuntut ilmu dan mengambil ilmu dari Al-Khadir alaihissalam. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddathani Muhammad ibn Ghurair Az-Zuhri. Telah memberitakan kepadaku Muhammad bin Ghurair Az-Zuhri, Muhammad bin Ghurair Ibn Al-Walid Ibn Ibrahim. Beliau dari Madinah, Abu Abdurrahman. Ada pula yang mengatakan kunyah beliau Abu Abdullah. Dan ada yang menyebutkan bahwa Ghurair ini adalah gelar ayahnya, bukan namanya. Ada yang mengatakan nama ayahnya itu Abdurrahman, Muhammad bin Abdurrahman. Adapun Ghurair laqab. Beliau di antara gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan riwayat beliau, beliau seorang perawi yang saduq. Saduq itu yang kedudukannya tengah. Diterima hadisnya tapi tingkatannya lebih rendah daripada thiqah. Ala haddatsana Ya'qub ibn Ibrahim, Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf Abu Yusuf. Beliau berasal dari Madinah, sama seperti sebelumnya, dan kedua-duanya sama-sama Az-Zuhri. Ala haddatsani abi, telah memberitakan kepadaku ayahku, ayahnya juga Az-Zuhri Al-Madani, Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf Abu Ishaq, juga dari Madinah, Al-Madinah An-Nabawiyah. An Salih bin Kaisan, dari Salih bin Kaisan, juga dari Madinah. Ad-Dusi, Abu Muhammad atau Abu Al-Harith, an Ibn Shihabin, dari Ibn Shihab, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah Ibn Shihab Abu Bakr Az-Zuhri, juga dari Madinah. Haddatha Ibn Shihab memberitakan, anna Ubaidallah bin Abdillah, bahwa Ubaidullah bin Abdillah, akhbarahu, yang mengabarkan kepadanya, Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud, beliau juga berasal dari Madinah, dan beliau ini dikenal seorang tabi'i yang faqih, bahkan beliau termasuk di antara 7 fuqaha yang masyhur yang berasal dari Madinah. Beliau seorang faqih, imam dalam ilmu hadis. Di sisi lain beliau adalah seorang yang buta, rahimahullahu ta'ala. Namun butanya tidak menghalangi beliau dari menuntut ilmu, subhanallah, sampai menjadi seorang imam. Ya. Akhbarahu, mengabarkan kepadanya, an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Abdullah bin Abbas, Abul Abbas, anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sahabat beliau, seorang yang didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, di mana beliau mengatakan, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, ya Allah, ajarkan kepada dia al-fiqh fid din, agar dia mendalami agama ini, dan ajarkan kepada dia ta'wil, yaitu tafsir Al-Quran Al-Karim. Annahu tamara huwa wal-Hurr ibn Qais ibn Hisn al-Fazari fi sahibi Musa, bahwa terjadi perdebatan antara Ibn Abbas dengan Al-Hurr bin Qais bin Hisn Al-Fazari tentang temannya Musa alaihi salam. Terjadi dialog antara Ibn Abbas dengan Al-Hurr bin Qais. Al-Hurr bin Qais juga sahabat, di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur. Maka dari riwayat ini menunjukkan bahwa para ulama dahulu, dari para sahabat, para tabi'in, mereka biasa dialog. Ya. Dan mereka biasa saling mengemukakan pendapat, saling adu hujjah. Nah, dalam perkara-perkara ilmiah, ya, seperti dalam majelis-majelis al-mudzakarah, itu kadang terjadi apabila bertemu 2 alim atau lebih, maka dalam majelis itu mereka berbicara tentang satu hal, lalu mereka berselisih dalam satu permasalahan, dan itu biasa, dan hal tersebut diperbolehkan. Seperti pula hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 70 ribu orang dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah masukkan ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa siksaan, tanpa azab. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah beliau, itu para sahabat perbincangkan, masing-masing mengungkapkan pendapatnya. Ya, boleh, tidak jadi masalah dalam hal ini. Dialog, ya, yang sifatnya ihqaqul haqq wa ibtalul batil, membenarkan yang hak dan membatalkan yang batil, diperbolehkan. Nah, dalam muzakarah permasalahan-permasalahan ilmiah, ya, bukan saling adu argumen tanpa burhan, tanpa merujuk kepada riwayat. Oleh karena itu, ketika terjadi perdebatan antara dua sahabat, lalu ada seorang yang mendatangkan kepada beliau riwayat, maka dia langsung menerima. Kebenaran itu harus lebih tinggi dari segalanya. Nah, adapun kalau yang dimaksud jidal, berdebat, lakukan perdebatan untuk membatalkan yang hak dan membenarkan yang batil, maka ini adalah suatu hal yang tercela. Oleh sebab itulah para ulama, ulama ussalaf, mereka sepakat untuk mencegah diri. An-nahyu 'anil jidal wal khusumat fid din. Larang untuk berdebat, bertengkar dalam perkara agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap-sikap para ulama dalam hal ini jelas sekali. Mereka menghindari perdebatan dengan ahlul bid'ah. Sebab berdebat dengan mereka, ya, akan menimbulkan sakit hati dan akan memasukkan dan menebarkan syubhat. Ya. Berarti ketika diberi kesempatan kalau mereka itu berbicara, berarti akan menyebarkan syubhat. Nah, sehingga para ulama ussalaf dahulu tidak memberi kesempatan. Dalam keadaan ahlul bid'ah pada saat itu, mereka sok menganggap dirinya memiliki hujjah, padahal mereka bukan orang-orang memiliki hujjah. Dan para ulama ussalaf ketika mereka menghindari perdebatan, bukan karena mereka tidak memiliki hujjah, akan tetapi mafsadah, kerusakan yang ditimbulkan dari dialog atau berdebat dengan ahlul bid'ah tersebut. Ayyub bin Abi Tamimah, seorang alim, As-Sakhtiyani rahimahullah ta'ala, ada seorang ahlul bid'ah datang kepada beliau. Dia mengatakan, ukallimuka kalima, saya ingin bicara denganmu satu kalimat saja. Kata beliau, la wala nisfu kalima, setengah kalimat pun tidak. Nah, setengah kalimat pun tidak. Jadi diberi kesempatan. Karena begitu diberi kesempatan, berarti memberi kesempatan dia untuk menyebarkan syubhat. Dan juga apa kemaslahatannya? Kadang-kadang sebagian mereka yang tidak terikat dengan ilmu itu bangga kalau ustaznya itu ahli debat. Oh, ustaz ana itu hebat betul dalam berdebat. Nantang sana nantang sini. Nah, siapa saja dihadapi sama dia. Jilnya, Ahmadiyahnya, ininya dan itu dihadapi semua. Hebat betul. Nah, berarti para ulama ussalaf tidak punya kehebatan. Padahal para ulama ussalaf itu aslam wa ahkam wa alam. Mereka memiliki tiga sifat ini. Keyakinan mereka, akidah mereka lebih selamat, lebih hikmah, dan lebih berilmu. Itu para ulama ussalaf. Nah, beda dengan orang-orang sekarang, belajar sedikit sudah merasa dirinya menjadi ahli debat, bisa debat sana dan sini. Allahumma musta'an. Pernah ada seorang dari Murji'ah, seorang yang berpemikiran Murji'ah. Datang kepada Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Lalu dia mengatakan, saya ingin dialog denganmu. Kata Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kalau saya mengalahkan kamu, gimana? Ya, saya ikut kamu. Lalu kata Imam Malik, kalau kamu mengalahkan saya, gimana? Ya, kamu ikut saya. Nah, kalau datang orang lain, lalu orang ini juga mengajak kita berdebat, ternyata kita kalah, gimana? Ya, kita ikut dia. Nah, kata Imam Malik, ketahuilah, agama ini hanya satu. Tidak bermacam-macam. Dinullah wahid. Wa ana arak annaka tantaqilu min din ila din. Dan saya melihat kamu ini suka pindah-pindah agama. Pindah-pindah keyakinan. Dari sini ke situ. Ya. Jagoan pengen debat. Dia ketemu dengan Ahmadiyah. Kalau dia kalah, jadi Ahmadiyah. Karena kalau dalam masalah perdebatan, itu kan, ya siapa yang lebih pintar mengatur kata-katanya, mengatur syubhat-syubhatnya, biasanya dia yang lebih kuat. Dan itu tidak menunjukkan ketika dia menang, menunjukkan dia alal haq. Nah, akan tapi justru menjadi syubhat di kalangan kaum muslimin. Lihat model perdebatan-perdebatan sekarang. Debat, dialog, Islam, Kristen. Ya. Sekian banyak syubhat dari orang-orang Nasara. Ya. Itu bisa membingungkan sebagian kaum muslimin. Dialog. Ya. Antara seorang yang menamakan dirinya sunnah, misalnya, dengan jil. Hah. Syubhat dari kaum jil ini luar biasa. Mengerikan. Ya, didengarkan oleh orang-orang yang tidak mengerti, tidak berilmu. Maka seorang yang berdebat itu akan menjadi sebab tersebarnya syubhat mereka. Terkecuali inda darurah, dalam kondisi darurah. Ya. Oleh karena itu ada dialog-dialog para ulama yang mereka terpaksa melakukannya. Seperti misalnya kalau pemerintah meminta untuk adanya dialog, maka diterima tentunya dengan hujjah yang jelas, memiliki pemahaman Islam yang benar dan kuat, disertai dengan dalil-dalil dan hujjah. Ya. Seperti yang terjadi pada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, itu yang meminta pemerintah untuk menjelaskan kebenaran di hadapan mereka. Dan walhamdulillah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala tidak pernah putus dalam hujahnya. Ya, setiap beliau berdebat dengan siapapun dari ahlul bid'ah, melainkan mereka terkalahkan. Nah, bahkan termasuk di antara kelebihan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ketika beliau berdebat, ketika ahlul bid'ah menyampaikan hujjah untuk membantah Syekhul Islam, maka Syekhul Islam bisa menjadikan dalil yang mereka gunakan untuk membantah mereka. Dengan dalil yang mereka jadikan untuk membantah Syekhul Islam. Ini kelebihan beliau, dan itu nampak sekali dari tulisan-tulisan beliau, dari fatwa-fatwa beliau dan dialog-dialog beliau dengan sebagian ahlul bid'ah yang ada pada zamannya, dan kitab-kitab rudud, kitab-kitab bantahan beliau, menunjukkan kekuatan hujjah yang beliau miliki rahimahullahu ta'ala. Nah, dan ketika mereka dialog, benar-benar dialog, hingga salah seorang dari mereka yang putus hujahnya, tidak mampu lagi berhujah. Kalau sekarang, coba perhatikan. dialog dibatasi 1 jam atau 2 jam. Belum lagi moderator. Kalau moderatornya dari salah satu pihak, biasanya moderator menyimpulkan. Ya. Dan tidak sedikit dari kalangan moderator yang mengeluarkan syubhat. Dan dia yang paling terakhir pembicaranya. Iya kan? Keluar syubhat, forum selesai, tutup. Sebagian mereka menyebarkan dengan VCD. Sebar sana sini. Syubhat menyebar. Nah, syubhat menyebar. Nah, terjadi dialog 1 jam, 2 jam, selesai. Ini belum menjawab, habis waktu. Nah, tidak memberikan manfaat. Berbeda kalau kita bayanul haq, menjelaskan kebenaran melalui apa? Tulis kitab, tulis buku misalnya, bantahan kepada pemikiran jil gitu. Tulis lengkap. Adapun syubhat mereka begini, bantah dengan jelas kan? Atau dengan daurah kajian ilmiah. Nah, iya kan? Kita sendiri yang berbicara, menjelaskan al-haq. Nah, jadi kadang-kadang sebagian mereka memang ya mengatakan apa ini ahlus sunnah? Tak mau diajak debat. Jil lebih bagus daripada mereka. Jil kalau diajak debat mereka masih mau. Ya karena sama-sama bodohnya. Nah, sama-sama bodohnya. Berani itu bukan berarti merasa diri ini punya hujah. Nah, akan tetapi ma'asyarat ikhwa rahimakumullah, ahlus sunnah itu punya dawabit. Berbeda dengan ahlul hawa. Ya, emosional. Nah, jadi asal emosi jadi. Ahlus sunnah punya dawabit, punya aturan. Mau dialog, ada aturan-aturan, ada dawabit yang harus dipelihara, yang harus dijaga. Nah, jadi ketika ahlus sunnah mencegah diri dari hal-hal yang seperti ini, bukan karena tidak punya hujah. Nah, akan tetapi melihat bahwa yang seperti ini tidak memberikan kemaslahatan dan juga akan membuat marah ahlul hawa. Ketika mereka ngajak debat terus gak diladeni, marah-marah mereka. Nah, biarkan. Nah, walhasil ma'asyarat ikhwa rahimakumullah, intinya bahwa dalam hal mudzakarah dianjurkan, boleh yang seperti itu. Terjadi dialog ilmiah antara 2 ikhwan. Naam. Seperti Ibnu Abbas dengan Al-Hur bin Qais. Dalam riwayat ini. Qala Ibnu Abbas huwa khadir. Berkata Ibnu Abbas bahwa yang bersama Musa itu namanya Khadir. Ada 2 pengucapan dari nama Khadir ini. Yang bersama Nabi Musa alaihissalam, ya, disebut Khadir dan juga disebut dengan alif lam al Khadir. Dua-duanya boleh. Dan al Khadir ini yang dimaksud adalah seorang yang hendak ditemui oleh Nabi Musa alaihissalam dalam perjalanan beliau untuk menuntut ilmu. Nah, Ibnu Abbas mengatakan bahwa temannya Musa itu namanya Khadir. Nah, ini diingkari oleh Al-Hur bin Qais. Famarra bihima Ubay bin Ka'b, maka lewatlah Ubay bin Ka'b, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kesempatan ketika Ubay bin Ka'b lewat, maka mungkin beliau punya hujjah dari apa yang diperselisihkan. Fada'ahu Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas pun memanggilnya. Ibnu Abbas memanggilnya. Ini ketika Ibnu Abbas duduk bersama Al-Hur bin Qais, debat masalah siapa temannya Musa. Kata Ibnu Abbas, Khadir. Kata Al-Hur bin Qais, bukan. Lewatlah Ubay bin Ka'ab. Maka dipanggillah oleh Ibnu Abbas. Ketika Ubay bin Ka'ab lewat, kira-kira gimana cara Ibnu Abbas manggil? Ya Ubay. Itu enggak. Nah, kelihatannya kurang sopan, iya. Nah, kelihatannya kurang sopan. Dan kebiasaan Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, apabila beliau hendak mengambil ilmu, beliau menghormati seorang itu. Ya. Coba kalau ada misalnya seorang murid memanggil ustaznya dia, "Ustaz, tak." Gimana itu ya? Kayak kurang ihtiram, kurang adab. Iya kan? Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa Ibnu Abbas ini ketika melihat Ubay bin Ka'ab, beliau datang sana. Datang. Ah, setelah datang mendekat dari Ubay bin Ka'ab, baru beliau cerita, ini ada perselisihan di antara kami gitu. Nah. Jadi bukan dipanggil dari jauh gitu. Nah. Kalau panggil dari jauh kepada orang yang dihormati, syekh ya, ini kurang adab, seperti panggilannya orang badui. Ya, Arabi. Nah, dari jauh sudah memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu kemudian Ibn Abbas menyampaikan kepada Ubay bin Ka'ab, "Inni tamawaitu ana wa sahibi hadza fi sahibi Musa." Sesungguhnya aku berdebat, aku dengan sahabatku ini. Coba lihat. Perdebatan mereka itu tidak menyebabkan kedengkian. Debat tapi sahabat. Aku sedang dialog dengan sahabatku ini, kata Ibn Abbas. Nah, perdebatan yang tetap menjaga yang namanya mahabbah, kasih sayang di antara mereka. Ya, aku berdebat dengan sahabatku ini. Fi sahibi Musa alladhi sa'ala Musa as-sabila ila luqiyihi, tentang temannya Musa alaihissalam, yang mana Musa meminta kepada Allah untuk melakukan perjalanan bertemu dengannya. Yang dimaksud yaitu yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi. Ya, kalau tidak salah pada ayat-ayat 60 ke atas itu menjelaskan tentang perjalanan Musa alaihissalam bersama dengan pelayannya, muridnya Yusha bin Nun. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain aw amdhiya huquba. Falamma balagha majma' bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Falamma jawaza qala atina ghadana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihu illa shaytanu an adhkura. Fattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Qala dhalika ma kunna nabghi. Dhalika ma kunna nabghi. Fartadda ala atharihima qasasa. Fawajada abdan min ibadina. Atainahu rahmatan min indina. Wa'allamnahu min ladunna ilma. Nah. Maka ini kisah pertemuan Musa alaihi salam dengan Al-Khadir. Nah. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyebutkan ini kepada Ubay bin Ka'ab tentang perselisihan mereka, siapa itu temannya Musa? Hal sami'tan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nah? Apakah engkau pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keadaan temannya Musa itu? Qala na'am, kata Ubay bin Ka'ab, iya. Artinya beliau telah pernah mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat. Para sahabat, mereka berselisih, begitu ada dalil selesai masalah. Kenapa? Karena mereka bukan seorang yang ya ngotot-ngototan ketika berdebat. Ya. Pokoknya harus menang dalam perdebatan. Oh, tidak seperti itu. Para sahabat, begitu datang dalil, sudah. Sami'na wa ata'an. Ala ra'si wal 'ain, dengar dan taat. Mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian berselisih dalam satu masalah, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Nah, beda dengan orang sekarang. Gak mau kalah, iya kan? Apalagi kalau sudah ada syutingan itu untuk disebarkan melalui VCD. Harus menang. Ya, harus menang. Nah, pernah anak sempat melihat ada perdebatan dari kelompok jil dengan kelompok yang mengaku sunnah. Ya, ini orang-orang jil ini jago ngomong. Ya. Ya, seperti ulul jahil Abdus Syaitan, pimpinannya jil, termasuk yang berbicara di situ dengan temannya, siapa, Abdul Muqsid Ghazali. Pada hasil ketika si ulil ini berbicara, menjelek-jelekkan ahlu sunnah yang dia sebut dengan istilah Wahabi. Ya, Wahabi ini tidak punya akhlak. Maka dibantah oleh yang satu ini yang mengaku dirinya mengerti tentang sunnah. Siapa mengatakan bahwa ahlu sunnah itu tidak punya akhlak? Di antara nama Allah itu Al-Khaliq. Allah itu berakhlak. Al-Khaliq katanya berakhlak. Gimana itu? Al-Khaliq itu yang menciptakan. Khalaqa yakhluqu. Kok diartikan sama dia yang berakhlak? Ya, ya asal bunyilah sudah. Nah, yang seperti ini, ya, yang dikatakan mau membela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang penting nggak malu lah. Yang penting mengeluarkan bantahan argumen. Nah, seperti perselisihan antara dua orang yang mungkin pernah kita sebutkan ini. Ketika melihat ada satu titik dari jauh gitu. Nah, berselisih soal ini. Yang satu mengatakan itu kambing. Yang satu yang mengatakan bukan, itu burung itu. Enggak, kambing. Enggak, burung itu. Saling ngotot-ngototan, ya. Namanya debat-debat kusir gitu. Burung, kambing, burung, kambing. Nah, tidak berapa lama kemudian yang titik itu terbang. Nah, ya kan burung kan? Yang satunya enggak mau kalah, anzun walau tarat. Itu anak kambing walaupun terbang. Itu kambing walaupun terbang katanya. La ilaha illallah, dipaksakan. Nah, ya sudahlah, kalau sudah ada dalil ya mestinya kambing dari mana yang bisa terbang ya, akhi? Allahumma musta'an. Ya. Nah, coba lihat dalam riwayat ini. Ubay bin Sa'ad menyebutkan riwayat. Dia mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bainama Musa fi mala'in min Bani Israel. Ketika Musa alaihi salam berada di sekumpulan dari Bani Israel, idja'ahu rajulun. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang mendatangi Musa alaihi salam. Faqala, lalu kemudian laki-laki ini pun bertanya, "Hal ta'lamu ahadan a'lama minka?" Apakah kamu tahu ada seorang yang lebih berilmu dari kamu? Itu. Qala Musa, "La." Katanya Musa alaihissalam, "Tidak." Yani tidak ada orang yang lebih berilmu dari saya. Ya. Mestinya kan menisbahkan kepada Allah, ya, mungkin mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Tapi ketika Musa mengatakan tidak, artinya beliau menyangka bahwa beliau yang paling berilmu yang ada di muka bumi, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa auhallahu ila Musa, maka Allah mewahyukan kepada Musa, "Bala, ada seorang hamba yang lebih berilmu dari kami. Nah, Abduna Khadir, hamba kami, dia bernama Khadir. Nah, mendengarkan itulah, ternyata Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya. Ternyata di sana ada hamba yang Allah berikan padanya ilmu yang tidak diberikan kepada Musa alaihi salam. Maka mendengarkan itu ternyata ada di antara hamba Allah yang seperti ini, maka menimbulkan semangat Musa alaihi salam dan juga menampakkan tawadhu'nya, rendah dirinya di hadapan Allah. Menunjukkan bahwa dia mengucapkan itu bukan karena kesombongan, bukan. Tapi semata-mata karena memang dia tidak tahu. Ada yang punya ilmu yang tidak diketahui oleh Musa. Ternyata Allah mengabarkan, ada seorang hamba dari hamba-hamba kami. Dia adalah seorang bernama Khadir. Maka Musa pun mengatakan, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fasa'ala Musa as-sabila ilai. Dia memohon kepada Allah, gimana cara berjalan untuk bertemu dengannya? Yani untuk menuntut ilmu, mendapatkan bimbingan darinya. Faja'alallahu lahul huta ayah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-hut sebagai tanda. Yani tanda terjadinya pertemuan. Hut ini ikan hiu. Ikan hiu yang sudah dikeringkan. Ya, ya semacam ikan kering gitulah. Itu jadi perbekalan Musa alaihi salam bersama dengan muridnya Yusha bin Nun, pelayan beliau. Nah, jadi itu akan dijadikan sebagai tanda. Qila lahu, dikatakan kepada Musa, idza faqita al-huta farji fa innaka satalqahu. Apabila engkau telah kehilangan ikan hiu yang menjadi perbekalan kamu itu, maka kembalilah ke tempat semula, tempat di mana ikan itu hilang, maka engkau akan bertemu dengan hamba tersebut. Nah, dan di sini ada cerita yang cukup panjang, ya, dalam perjalanan Musa alaihissalam menuntut ilmu. Dan di sini juga ada hal-hal yang perlu kita jelaskan tentang keadaan Khadir. Siapa nama beliau? Apakah beliau punya nama yang lain? Apakah Khadir itu seorang nabi ataukah dia seorang wali? Apakah Khadir itu sekarang ini masih ada, masih hidup, ataukah sudah mati? Nah, ini permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Sampai di sini yang kita bacakan dari hadis ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.